Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, kita manfaatkan sejenak untuk saling menasihati, mewasiati di atas kebenaran, di atas al-haq, yang sejatinya kita akan melanjutkan kitab Riqab min Sahih al-Bukhari. Tetapi pada malam hari ini kita akan coba mengangkat sebuah topik yang mana apa yang akan kita bahas tersebut beranjak dari hadis yang ma'ruf, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu tersebut, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu mu'ti walan tazala hadhil ummatu zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan apa yang kita bacakan tadi adalah dari lafaz yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham, akan memahamkan hamba tersebut di dalam agamanya. Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti, dan sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah bertugas untuk membagi dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu mu'ti, dan hakikat yang memberikan rezeki tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tazala hadhil ummatu zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum, dan akan terus menerus ada dari umat ini yang mereka menampakkan, atau mereka itu adalah orang-orang yang dalam keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menang di atas al-haq, yang mereka menampakkan di atas al-haq, yang mereka berdiri di atas al-haq, di atas kebenaran, dan tidak memadaratkan diri mereka orang yang menghinakan mereka. Hadis ini terkandung tiga perkara atau tiga hal yang insyaallah satu persatu akan kita bahas secara global, dan hakikatnya ketiga perkara tersebut adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kesimpulan dari tiga perkara tersebut hakikatnya adalah tentang keutamaan ilmu. Kenapa kita membahas tentang keutamaan ilmu? Karena dengan ilmu inilah seorang hamba akan bisa terbimbing dalam kehidupan dia di dunia. Dengan ilmu inilah dia akan bisa membedakan antara yang hak mana yang batil. Dengan ilmu inilah seorang hamba akan terang jalannya, akan lurus jalannya ketika menempuh kehidupan dia di dunia. Dengan ilmu inilah dia akan terbimbing di dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui tentang keutamaan ilmu yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan banyak derajat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Allah pisahkan, Allah bedakan antara dua golongan, baina tarafain nakid, yaitu dua golongan yang saling kontradiksi, yaitu seorang alim dengan seorang yang jahil. Orang yang berilmu, golongan orang-orang yang berilmu dengan golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang bodoh, yang tidak mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka cukuplah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya tersebut menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan demikian juga banyak dari ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu ini yang mungkin tidak cukup dalam satu majlis atau dua majlis untuk menyebutkan itu semuanya. Tetapi kita akan menyebutkan beberapa poin yang berkaitan tentang permasalahan tersebut. Di antara keutamaan yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam hadisnya yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, yang mereka membaca, mempelajari di antara mereka tersebut Al-Qur'an tadi, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka, terlingkupi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat menundukkan sayapnya. Yang hal tersebut adalah dalam rangka menghormati para talabatul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut keutamaan mereka, orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu tersebut, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kepada makhluk yang terdekat dengannya, yaitu para malaikat. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kenapa kita membahas tentang permasalahan ilmu? Karena dengan ilmu inilah seorang hamba akan terbimbing untuk kemudian membedakan antara yang hak dan mana yang batil. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang dia menginginkan kebenaran tetapi tidak didasarkan, tidak dilandaskan di atas ilmu, maka dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka demikianlah urgensi pentingnya ilmu di dalam menjaga keistiqomahan seorang hamba. Kita mungkin berharap diri kita istiqomah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah, tetapi kemudian kita tidak mau untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu agama Allah, tidak mau istiqomah untuk ngaji, tidak mau istiqomah untuk belajar menuntut ilmu agama Allah, maka bukan suatu hal yang mustahil kemudian dirinya sedikit demi sedikit, hari demi hari, ketika dia menjauhkan dirinya dari ilmu, dia akan terhempas dalam kehidupan ini, akan semakin jauh dia dari Allah. Akhirnya dia pun sulit kemudian untuk meraih kembali hidayah yang dulunya Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Bisa jadi yang dulunya dia mengetahui tentang al-haq, akhirnya al-haq di matanya adalah sesuatu kebatilan. Kenapa? Karena perspektif, sudut pandang yang dia lihat bukan dengan ilmu lagi, karena dia sudah jauh dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita kembali kepada hadis yang telah kita sebutkan tadi dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menyebutkan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia, akan faqihkan dia di dalam agama. Maka ini adalah termasuk tanda-tanda kebaikan seorang hamba, termasuk min alamatil khair, termasuk tanda-tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, ketika seorang hamba dijadikan, dimudahkan untuk kemudian menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan dia untuk kemudian mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Allah, mempelajari bagaimana beribadah yang benar, bagaimana beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, bagaimana beribadah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dimudahkan dia. Maka inilah termasuk tanda-tanda kebaikan seorang hamba. Tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebaliknya, termasuk tanda-tanda kejelekan pada diri seorang hamba ketika seorang hamba tersebut dijauhkan dari majalisul ilm, dijauhkan dari majlis-majlis ta'lim. Dia sangat tidak suka dengan majalisul ilmi, sangat tidak suka kepada majlis-majlis yang di mana majlis tersebut dibacakan kitabullah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tidak mau mempelajari agama yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan kepada dirinya tersebut. Dia kemudian menjadi orang-orang yang terjauhkan dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya pun tidak terbimbing. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya dia pun terhempas dalam kehidupannya. Terjerumus dalam berbagai kesesatan. Kesesatan akidah bisa jadi. Pemahaman akidahnya rusak. Menyangka bahwasanya sesuatu yang terkandung padanya syirik dianggap sebagai tauhid. Padahal syirik dan tauhid dua hal yang tidak bisa bertemu. Dua hal yang saling bertentangan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Lah orang ini dalam keadaan dia jauh dari ilmu agama Allah, akhirnya dia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Tidak bisa mengetahui mana sunnah, mana bid'ah. Tidak tahu mana yang itu adalah bimbingan Rasul, tuntunan Rasul dengan apa-apa yang diada-adakan oleh manusia. Bahkan di antara mereka menyangka bahwasanya apa-apa yang diada-adakan oleh manusia dari perkara baru dianggap sesuatu yang sunnah, dan sunnah dianggap sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama ini. Dianggap sebagai perkara baru, dianggap sesuatu yang nyeleneh, kata mereka. Sesuatu hal yang akhirnya terbalik. Sudut pandangnya menjadi terbalik. Tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sebutkan terkait dengan tanda-tanda kebaikan, kemudian sebaliknya tanda-tanda kejelekan tersebut telah diisyaratkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau menyebutkan tentang dua perkara tersebut, bahwasanya termasuk tanda-tanda kebaikan seorang hamba adalah ketika hamba tersebut dimudahkan untuk menuntut ilmu agama Allah, untuk mempelajari agama Allah, mempelajari bagaimana sholat. Selama ini dia sholat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi. Akhirnya dia semangat untuk bagaimana belajar, bagaimana dia tahu bagaimana sholat yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun mempelajari sholat tersebut. Demikian juga zakatnya, demikian juga hajinya, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dia senantiasa bersemangat. Dan ini adalah termasuk dalam bagian jihad fi sabilillah. Jadi janganlah seolah-olah yang dikatakan jihad adalah bertempur di medan perang. Tidak mesti demikian. Tapi ini juga bagian dari jihad fi sabilillah, menuntut ilmu agama Allah. Karena itu adalah termasuk bagian pembelaan terhadap agama ini, menjaga kemurnian agama ini. Ketika seorang benar-benar mempelajari agamanya, benar-benar mempelajari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pun menjaga ini semua dari musuh-musuh yang berusaha untuk merusak Islam tersebut. Karena sesungguhnya ketika dia berusaha mempelajari agama tersebut, kemudian dia mengilmuinya, dia pun mengetahui inilah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan apa yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia pun dalam posisi menjaga agamanya tersebut, itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ra'a anna talabal ilmi laisa bi jihad faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap bahwasanya menuntut ilmu agama Allah ini, menuntut ilmu ini adalah bukan bagian dari jihad, maka telah kurang akal dan pendapatnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun jihad dengan pertempuran, dengan peperangan, itu pun ada ketentuannya. Tidak sembarangan sebagaimana apa yang didengungkan oleh para teroris yang mereka menganggap itu adalah bagian dari jihad, padahal hakikatnya adalah menumpahkan darah sesama kaum muslimin, menumpahkan darah orang-orang yang terjaga walaupun dari kalangan orang-orang kufar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terjaga darahnya, yang tidak boleh kaum muslimin menumpahkan darahnya dengan sembarangan. Karena Islam ini telah ada ketentuan-ketentuan siapakah mereka al-maksum. Orang-orang yang darahnya terjaga dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan orang-orang kafir yang telah dijaga kehormatannya. Karena terikatnya perjanjian damai mungkin, ataupun karena adanya perkara-perkara yang lainnya yang ditentukan dalam syariat Islam ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi yang dijaga kehormatannya, yang dia dijaga dhimmahnya oleh pemerintah kaum muslimin, dijaga, tidak boleh kemudian kaum muslimin mengganggu seorang kafir tadi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ini adalah keberadaan seorang kafir. Tidak boleh seorang muslim membunuh sembarangan orang kafir. Lah bagaimana dengan kaum muslimin? Lah bagaimana dengan sesama muslim satu dengan yang lainnya? Yang mereka adalah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Bahkan darahnya kaum muslimin adalah sangat terhormat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang membunuh darah satu seorang muslim, maka hakikatnya dia telah membunuh manusia ini seluruhnya. Dan barang siapa yang berusaha menghidupkan, artinya tidak membunuh seorang yang darahnya terjaga tersebut, maka hakikatnya dia telah menghidupkan manusia ini seluruhnya. Menunjukkan keutamaan darah seorang muslim, yang tidak boleh seorang hamba kemudian sembarangan di dalam permasalahan ini. Tidak dengan emosi dia meneriakkan jihad, tetapi ternyata jihad tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka inilah urgensi ilmu di sini juga. Ketika seorang dituntut untuk beramal soleh, yang itu adalah bagian dari ilmu, tentunya amal soleh tersebut tidaklah akan benar kecuali ketika dilandaskan dengan ilmu agama. Dilandaskan dengan ilmu yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang berusaha mendengungkan jihad, jihad, jihad, tetapi ternyata dia tidak di bawah bimbingan ilmu agama Allah, akhirnya mereka pun jatuh di dalam berbagai kesalahan-kesalahan. Salah di dalam memahami apa itu makna jihad. Salah di dalam memahami siapakah yang boleh ditumpahkan dengan siapa yang tidak. Bahkan di antara mereka bermudah-mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Mengkafirkan orang-orang yang tidak berhak untuk dikafirkan. Na'udzubillahi min dalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini keutamaan ilmu sangat berfungsi di sini juga terkait dengan amal saleh seorang hamba. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang keutamaan ilmu agama, yang tentang keutamaan atau tentang keutamaan seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya pemahaman dalam ilmu agama ini. Diberikan taufik untuk kemudian paham terhadap agamanya. Itu adalah tanda-tanda kebaikan seorang hamba. Tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Sebaliknya ketika seorang hamba tersebut tidak dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Ketika dipanggil untuk wajib menuntut ilmu agama Allah, dia merasa berat. Dia merasa lebih mengedepankan dunianya. Dia menganggap kalau seandainya saya belajar menuntut ilmu agama Allah, lah bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan usaha saya? Padahal usahanya, bisnisnya tersebut pun butuh terhadap ilmu. Tidak kemudian ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala hanya dalam masalah sholat, hanya dalam masalah zakat, hanya dalam masalah ibadah-ibadah tersebut. Tetapi juga dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, dia butuh terhadap ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, telah banyak kita ketahui dari berbagai literatur yang mungkin sering kita mempelajarinya. Tetapi ada satu poin penting yang kadang-kadang kita lupa dalam permasalahan ini, adalah ketika seorang telah mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia kemudian tidak mengamalkannya. Telah kita ketahui bahwasanya al-ilmu qablal qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu adalah didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan, sebelum dia berkata dan sebelum dia berbuat. Dan ini adalah sebagai perkara yang sangat penting yang harus dipegangi oleh seorang hamba di dalam permasalahan ini. Jangan sampai kemudian seorang menganggap bahwasanya oh ilmu itu gampang, ilmu itu mudah untuk dicari, ilmu itu datang sendiri katanya. Yang penting sekarang berdakwah atau beramal, ilmu itu nanti akan datang sendiri. Ilmu itu akan diberikan oleh Allah kalau kita berusaha untuk kemudian beramal soleh, berdakwah ilallah dan sebagainya. Padahal dikatakan oleh para ulama, al ilmu yuktasabu wa yultamas. Ilmu itu adalah dicari, ya. Ilmu itu adalah diusahakan untuk didapatkan, dicari. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut atau barang siapa yang meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari di dalam jalan tersebut ilmu, menunjukkan bahwasanya ilmu adalah dicari. Bukan ilmu itu datang sendiri. Yang dikatakan oleh mereka ilmu laduni katanya. Ilmu laduni itu ilmu yang datang sendiri. Nanti akan tahu sendiri kalau seorang itu beramal atau dia berdakwah ila Allah, akan tahu sendiri. Ya. Baru bertobat disuruh untuk kemudian berdakwah, ya, atau mengisi mimbar-mimbar Jumat dalam keadaan dia tidak berilmu. Wes enggak apa-apa, nanti yang penting dia bicara, berani bicara, nanti ilmu itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah demikian ikhwani fiddin. Ilmu adalah dengan duduk, dengan belajar di hadapan orang yang berilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta syarah penjelasannya, mempelajari kitab-kitab para ulama, mempelajari itu semuanya dengan belajar menuntut ilmu agama Allah. Bukan kemudian ilmu itu adalah datang sendiri, bukan. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya tersebut jalan menuju surganya, menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, teramat banyak kalau kita membahas tentang keutamaan ilmu ini. Tetapi cukuplah di antara poin yang kita sebutkan tadi tentang masalah ilmu. Berapa banyak di antara kita yang telah mengetahui ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi. Berapa banyak kita telah mengetahui tentang ilmu, tetapi ternyata ketika kita beramal, ketika kita berbuat, seolah-olah kita semuanya tidak mengetahui ilmunya. Seolah-olah ilmu tersebut kita buang di belakang punggung-punggung kita semuanya. Na'udzubillahi min dalik. Bagaimana disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ya yang di mana dia mendakwahkan kepada umat, ya. Yang ketiga itu disebutkan di dalam kisah yang sahih, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang seseorang atau suatu kaum yang dirinya itu dalam keadaan ya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fantandalika aktabu batnih, sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat tersebut sampai terburai usus orang tersebut. Kemudian dikelilingi ketika itu ya oleh para penduduk api neraka. Kemudian mereka orang-orang yang berkeliling di sekitar orang tersebut dalam keadaan orang tadi ya terhina. Mereka mengatakan, qalu malaka ya fulan, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, tidakkah kamu dulu adalah orang yang mengajak kepada kami kepada perkara yang ma'ruf dan melarang kami dari perkara yang mungkar? Yang tentunya orang ini adalah orang yang berilmu tentunya, ketika dia mengetahui tentang al-haq, kemudian mengajarkan kepada manusia tentang al-haq dan al-batil, mempelajari tentang syariat Allah, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, dia dianggap sebagai da'i ilallah. Bukankah kamu dulu memerintahkan kepada manusia kepada perkara yang ma'ruf dan melarang kepada kami dari perkara yang mungkar? Kemudian orang tersebut yang tadi terhina dalam keadaan terburai isi perutnya tersebut, dia mengatakan qala bala, benar. Akan tetapi dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu memang benar aku memerintahkan kepada kalian kepada perkara yang ma'ruf, tetapi aku adalah orang yang pertama kali untuk kemudian tidak mengamalkannya. Aku memerintahkan kepada kalian perkara yang ma'ruf, tetapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. dan aku melarang kalian dari perkara yang mungkar, tetapi justru aku yang melanggarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah ancaman bagi orang-orang yang mereka berilmu, tetapi kemudian tidak mengamalkannya. Dia mengetahui tentang yang hak, tetapi ternyata dia tidak mau berpegang kepada al-haq tersebut. Dia mengetahui tentang kemungkaran, mengetahui tentang kebatilan, tetapi justru dilanggar kebatilan tersebut, dilanggar kemungkaran tadi karena hawa nafsunya, karena urusan perutnya, atau karena tidak enak dan tidak enak, karena perasaan dan sebagainya, akhirnya dia langgar kebatilan tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ancaman yang keras bagi setiap orang-orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Tetapi bukan kemudian sebagai dalih bagi sebagian orang yang kemudian, oh kalau gitu enggak usah ngaji, enggak usah menuntut ilmu, daripada berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Bukan demikian ikhwani fiddin. Bahkan dikatakan oleh para ulama, justru orang yang sebenarnya lebih jelek dari keadaan orang yang bodoh itu sendiri. Maka bukanlah ketika seorang, ketika dalam keadaan dia dalam keadaan mendengar tentang ancaman-ancaman yang seperti ini, bagi orang-orang yang dia tidak mau beramal saleh dari ilmunya tadi, kemudian dia beralasan atau berdalih untuk kemudian tidak mau menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua terkait dengan, kita berpindah kepada poin yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Sesungguhnya aku adalah yang membagi, dan hakikatnya yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua ini disebutkan oleh para ulama, di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwa yang dimaksud dengan wa inna ma'ana qasimun wallahu mu'ti bisa dimaknakan kepada makna yang terkait dengan masalah pembagian, yang disebutkan terkait dengan masalah qismatul ghanimah, yaitu pembagian pampasan perang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada para sahabatnya. Tetapi apa yang dimaksud di sini wa inna ma'ana qasimun wallahu mu'ti, sesungguhnya aku hanyalah yang membagi, tetapi Allah yang hakikatnya yang memberi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya apa yang didapatkan oleh manusia itu hakikatnya adalah milik Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberikan. Dialah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bukanlah apa yang didapatkan oleh manusia dari harta yang melimpah atau kehidupan yang mewah, itu adalah dari kecakapan bisnisnya atau kepandaian yang dia miliki, atau apa yang dia miliki dari usahanya. Bukanlah itu semuanya kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hakikat bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki bukan didapatkan dari manusia, atau bukan dari kepandaiannya, atau bukan dari usahanya semata, tetapi itu adalah semua dari Allah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang masalah rizki ini, bahwasanya memang ini adalah yang membagi saya, tetapi Allah yang memberikan hakikatnya. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam medan pertempuran, mendapatkan pampasan perang ketika itu, Ar-Rasul hanya tugasnya beliau, aku hanyalah membagikan ini semuanya, tetapi yang maha memberikan, yang maha memberikan rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sebuah faedah yang berkaitan tentang masalah ilmu, yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya poin kedua ini pun berkaitan juga dengan permasalahan ilmu dari sisi yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya ini juga terkait dengan permasalahan ilmu, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hanya bertugas membagikan ilmu tersebut, membagikan hidayah yang berkaitan tentang bayan wad dilalah, penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Tetapi hakikatnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah menjelaskan tentang penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. yang kemudian Rasul menjelaskan itu semuanya karena beliau bertugas sebagai penjelas dari Al-Quran tadi. Tetapi hakikat yang memberikan hidayah, yang memberikan ilmu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah ilmu tersebut dengan kepandaian yang dia miliki. Tetapi itu semuanya adalah hidayah dari Allah. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk minta kepada Allah dengan ilmu tadi. Kita meminta hidayah, meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk minta. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Karena kalau ilmu yang tidak bermanfaat akan memadaratkan orang yang memilikinya. Ketika ilmu tersebut tidak diamalkan, maka menunjukkan ilmu tersebut adalah tidak bermanfaat bagi pelakunya. Ilmunya tersebut bermanfaat, tetapi ternyata tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Maka permintaan yang telah dibimbingkan oleh Nabi di sini menunjukkan permintaan yang sangat mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan keistiqomahan hatinya, istiqomah amalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka poin yang kedua ini kalau dikaitkan tentang masalah ilmu, maka demikianlah hakikat yang memberikan ilmu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan senantiasa ada dari sekelompok dari umatku yang terus-menerus dia berada di atas kebenaran, terus-menerus dia menang di atas kebenaran, di atas al-haq, dan tidaklah memadaratkan orang-orang yang menghinakan mereka. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan demikian juga disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di antara taifah tersebut dari segolongan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka senantiasa menang di atas kebenaran, mereka adalah para ulama. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka kokoh di atas ilmu agama Allah. Mereka kokoh di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, sehingga tidak memadaratkan ketika mereka dicela. Mereka tidaklah memadaratkan celaan dari manusia kepada mereka, walaupun mereka dicemooh sebagai orang-orang yang sok suci katanya. Ada orang yang menuntut ilmu agama Allah, belajar, dikatakan sok alim, sok suci. Tidak memadaratkan keberadaan mereka. Tidak memadaratkan ucapan orang-orang yang mencela mereka. Tidak memadaratkan orang-orang yang benci kepada mereka. Walaupun berkumpul jin dan manusia dalam rangka memadaratkan suatu kaum atau memadaratkan seorang hamba, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan datang madarat tersebut. Allah tidak akan mendatangkan madarat tersebut kepada hambanya. Maka demikian juga kalau seandainya berkumpul jin dan manusia untuk memberikan suatu manfaat kepada seorang hamba, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki manfaat tersebut datang atau sampai kepada hamba tersebut, maka Allah pun tidak akan menghendaki hal tersebut. Itu semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikianlah keberadaan para ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada mereka ilmu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka keutamaan berupa rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takutnya tersebut, kemudian mereka menjadi orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan merekalah hakikatnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka tiga poin ini yang disebutkan di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan telah lengkap. Tiga poin tersebut ternyata hakikatnya satu dengan yang lainnya. Kalau dikaitkan tentang permasalahan ilmu, maka satu dengan yang lainnya berkaitan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Maka demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. sebagai bagian dari nasihat kepada kita semuanya untuk semangat di dalam talabul ilmi, semangat dalam menuntut ilmu agama Allah, dan semangat untuk kemudian senantiasa melazimi para ulama, melazimi orang-orang yang berilmu untuk senantiasa kita mengambil ilmu dari mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.